Hadis ke-28. An Abi Najihin Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan wajilat minha al-qulub wa zarafat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha maw'izatu mawaddi'in fa'awsina. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. دري أبي نجح العرباد بن ساريح رضي الله عنه إيا بركته رسول الله صلى الله عليه وسلم telah menasihati kami dengan satu nasihat yang menggetarkan hati dan mencucurkan air mata. Maka kami bertanya, ya Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat yang terakhir, maka berilah kami wasiat. Nabi bersabda, aku memberi wasiat padamu supaya tetap bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla serta tetap mendengar perintah dan taat, walaupun yang memerintah kamu itu seorang hamba. Sesungguhnya orang yang masih hidup di antaramu nanti akan melihat perselisihan yang banyak. Maka berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang diberi petunjuk oleh Tuhan. Berpeganglah kepada sunnah-sunnah itu dengan kuat dan jauhilah olehmu urusan yang diada-adakan, yakni bid'ah. Karena sesungguhnya segala bid'ah itu sesat. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Ia berkata, itu adalah hadis hasan sahih.